Sadarkah dirimu betapa hatiku selalu mengeluh? Situasi dan kondisi tak mungkin membentuk jalinan yang utuh. Haruskah selalu sembunyi dan sembunyi? Berpisah kita tak mampu, tapi menyatu juga tak mampu. Mau kemana hubungan kita? Sudah tak jelas tujuan kita. Sampai kapan dirimu betapa hati.